Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بقي شيء من الكلام في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بقي سطر واحد وهي قوله ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده. Bahwa ayat ini menunjukkan masih ayat walaqad ba'atna. Hadhil ayah dalat ala anna al-hikmah fi irsalir rusul, bahwa hikmah dalam diutusnya para rasul adalah da'watuhum umamahum. Ya'mal amal al-fi'l fa umamahum maf'ul. Da'watuhum umamahum, yaitu mereka mendakwahi umat-umat mereka, ini mengajak ila ibadatillahi wahdah, itu tugas para rasul, mengajak untuk beribadah kepada Allah sendirinya. Wa naha an ibadati ma siwah, dan melarang untuk beribadah kepada selainnya. Wa anna hadha huwa dinul anbiya wal mursalin, dan bahwasanya ini adalah agamanya para nabi dan para rasul, mengajak untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari peribadatan pada selain Allah. Itu intinya dakwah para rasul. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun berbeda-beda syariat mereka. Kalau yang cetakannya seperti saya, ikhtafat, itu salah. Yang benar ikhtalafat. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun berbeda-beda syariat mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masingnya kami jadikan dari kalian syariatnya sendiri-sendiri dan manhajnya sendiri-sendiri. Wa annahu la budda fil imani min al-amal. Dan juga dari ayat ini juga kita dapatkan faedah, la budda fil imani min al-amal, harus dalam iman harus ada pengamalan. Minal qalbi wal jawarih, pengamalan hati maupun pengamalan anggota badan. Dari mana didapatkan faedah terakhir ini? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya ikrar tetapi harus pengamalan. Karena yang disebutkan di dalam ayat ini pengamalan. Abdullah, beribadalah pada Allah, amal. Ijtanibu at-taghut, juga pengamalan. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Tidak hanya ikrar dengan kalimat la ilaha illallah. Maka yang namanya Islam, ketika seseorang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kalimat tersebut laisa nutqan fahasab, bukan hanya nutqan kemudian selesai, tetapi harus ada ubudullah wajtanibut taghut, beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut. Sebagaimana dakwanya para anbiya disebutkan lafadznya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berkata kepada kaumnya, wattaqullaha wa ati'uni. Wa ila 'adin akhahum, wa ila Madyan akhahum, wa ila qaum Nuh akhahum Nuh, wa ila semuanya. Qala li qaumihi madza? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah pada Allah. Semua menyuruh untuk beramal ibadah hanya kepada Allah. Ubudullah, ubudullah, ubudullah. Bukan hanya ikrar saja di lidah. Dan itu faedah sangat penting. Dan diakhirkan bukan karena tidak penting. Diakhirkan agar terus ingat. Bahwa dakwahnya para rasul bukan hanya ikrarkanlah syahadat. Bukan. Tetapi beribadahlah pada Allah. Dan jauhilah taghut sebagai bukti, sebagai perwujudan kalimat la ilaha illallah. Selesai pembahasan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibut taghut. Kita masuk pada dalil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berkata musannif rahimahullah membawakan dalilnya yang berikutnya dari kitab At-Tauhid, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu memutuskan. Qada yaqdi, memutuskan. Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Ini juga semakna dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu makna kalimat la ilaha illallah, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Dan bisa jadi mereka mencapai umur tua di sisimu. Ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya. Fala taqul lahumā uffin, maka jangan ucapkan pada keduanya kalimat uff. Wala tanharhumā, dan jangan didorong, ditolak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah pada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik, tutur kata yang baik. Wa khfid lahumu janahadzul minar rahmah, dan rendahkanlah sayap-sayap kerendahan yang mengandung kasih sayang, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ucapkanlah ya Allah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya merahmatiku, menyayangiku di waktu kecil. Ikhwani fi din azakumullah wa ikhwanu talabah rahimani wa rahimakumullah, nanzur ila syarhi, kita lihat dalam syarahnya. Berkata Mujahid rahimahullah, makna qada yakni wassa, mewasiatkan. Makna qada adalah mewasiatkan. Wa kadza qara'a Ubay bin Ka'ab, demikian pula dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah, demikian sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Dan ucapan Ubay bin Ka'ab dikeluarkan oleh Tabrani dan Abdul Razzaq dan juga Ibnu Mundhir dalam Ad-Durrul Manthur. Wa Ibnu Mas'ud, dan juga ucapan Ibnu Mas'ud dan lain-lain dari mereka semuanya menafsirkan makna qada ay wassa. Kalau begitu, apa makna wassa? Al-wasiyah amrun muakkadun muqarrar. Wasiyah adalah perintah yang ditegaskan dan ditetapkan, bukan perintah biasa, tapi perintah yang ditekankan dan ditegaskan. Berarti Allah memutuskan, Allah mewasiatkan dengan tekanan, dengan betul-betul penegasan, penetapan bahwa jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Wa minal ibadati du'a, dan termasuk ibadah adalah berdoa. Maka barang siapa yang berdoa pada selain Allah, maka menyelisihi la ilaha illallah. Barang siapa yang berdoa kepada benda mati, kuburan, pohon keramat, kuburan keramat, atau berdoa pada jin-jin, pada syaitan, atau berdoa pada orang mati, berarti dia menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Karena kandungan kalimat la ilaha illallah adalah alla ta'budu illa iya, jangan beribadah kecuali kepadanya. Ay an ta'buduhu wahdahu duna ma siwah, maknanya adalah engkau beribadah hanya kepadanya, sendirinya, tiada sekutu baginya. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, itulah makna kalimat la ilaha illallah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wan nafyul mahdhu laysa tauhidan, penafian saja bukan tauhid. Wa kadzalikal isbat biduni nafi, demikian pula isbat tanpa nafi. Fala yakunu tauhid illa mutadamminan lin nafi wal isbat, maka tidaklah terjadi, tidaklah terwujud tauhid kecuali terkandung di dalamnya nafi dan isbat. Terkandung di dalamnya penafian dan pengisbatan. Kalau terjemahkan, peniadaan dan penetapan. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid, itulah hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada ilah, nafi. Nafiun, peniadaan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. illallah, ini isbat penetapan peribadatan hanya untuk Allah, penetapan Allah sebagai ma'bud yang layak diibadahi, yang berhak diibadahi satu-satunya. Maka kalimat la ilaha illallah mengandung nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. Baik. Dan hampir semua ayat yang berbicara tentang tauhid mesti terkandung di dalamnya dua perkara ini. Kata Ibnu Qayyim, nafi saja tanpa isbat bukan tauhid. Kalimat tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, itu ateis. Atau menetapkan uluhiyah bagi Allah, bahwa Allah adalah ilah, juga bukan tauhid. Mengapa? Bisa saja dia akan berkata Allah lah ilah, ini juga ilah, itu juga ilah. Allah iya ma'bud, tapi itu juga ma'bud, ini juga ma'bud. Allah ma'bud yang besar, sedangkan Lata, Uzza dan Manat ma'bud yang kecil. Maka penetapan saja tanpa nafi tidak bisa. Harus menyatakan tidak ada yang lain. Hanya Allah saja satu-satunya ma'bud bihaq. Selainnya bukan. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ada nafi, ada isbat. Baik, kita murajaah. Apa ayat yang kemarin? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Madza yaqulun? An i'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah utus setiap umat seorang rasul yang semuanya berkata dengan kalimat yang sama, an i'budullaha. Beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut tagut. Baik, mana yang nafi, mana yang isbat? Wa'budullah, beribadah kepada Allah, penetapan. Wajtanibu taghut, jauhilah taghut, penafian. Baik. Ayat yang bersama kita sekarang, wa qadha rabbuka alla ta'budu, la ta'budu. Jangan beribadah pada siapapun illa iyyah, kecuali dia. Kalimat la ta'budu nafiyun, penafian, penafian. Tidak ada yang berhak diibadahi, maka jangan beribadah pada siapapun. Jangan beribadah pada siapapun. Ini penafian. Baru kemudian penetapan, illa iya, kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka setiap penjelasan kalimat tauhid selalu mengandung nafi dan isbat. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim berkata, an-nafyul mahdh, penafian peniadaan murni, laisa tauhidan, bukan tauhid. Sebaliknya penetapan saja tanpa penafian juga bukan tauhid. Tauhid terkandung di dalamnya an-nafy wal isbat. Namanya tauhid terkandung dalamnya penafian dan penetapan. Harus ada kedua-duanya. Kalau penafian tanpa penetapan, ateis. Ateis yakni ilhad, mulhid. Tidak mengakui adanya Tuhan. Penetapan tanpa penafian, musyrik. Musyrikin. Ya memang Allah adalah sesembahan. Sebagaimana ini pun sesembahan, itu pun sesembahan, ini pun sesembahan. Musyrik berarti. Karena tidak menafikan yang lain. Maka harus ada penafian. Demikian lafaz yang menjadi syahidnya. Yang menjadi syahid. Yang berikutnya, di dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, hendaklah berbuat ihsan, berbakti. Wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsana, maknanya karena dia atafun ala ma qablah, karena dia ngikut pada apa yang sebelumnya, berarti sama-sama qadha. Qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa qadha rabbuka bil walidaini ihsana. Allah memutuskan, Allah menetapkan, Allah mewasiatkan agar jangan beribadah kecuali kepada Allah, dan Allah juga menegaskan, memerintahkan, mewasiatkan untuk bersikap baik pada orang tua. Wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah memutuskan untuk kalian bersikap baik kepada orang tua. Kama qadha bi ibadatihi wahdahu la syarikalah, sebagaimana Allah putuskan untuk beribadah kepada Allah saja sendirinya, tiada sekutu baginya, juga Allah menyuruh untuk berbakti pada kedua orang tua. Hadhihi barakallahu fikum tadullu ala ahammiyatil ihsan lil walidain. Menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah sebutkan setelah hak Allah, langsung Allah ikutkan di belakangnya hak orang tua. Masya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, fil ayatil ukhra, di dalam ayat lain, anishkurli waliwalidaik. Anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kemudian kepada kedua orang tuamu. Tentunya syukur kepada Allah syukrul ibadah, sedangkan syukur pada orang tua syukrul ihsan. Sehingga kalaupun disebutkan dengan waw, bukan berarti menyamakan. Anishkurli waliwalidaik, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kemudian pada orang tua. Saya terjemahkan dan kemudian, padahal kalimatnya dan saja di sana. Bersyukurlah kepada Allah dan orang tua. Apakah sama? Khawatir disamakan, maka saya katakan dan kemudian orang tua. Terjemahannya. Karena maknanya berbakti pada Allah dengan syukrul ibadah, dengan penghambaan dan peribadatan, sedangkan syukur pada orang tua dengan ihsan, dengan bakti kepadanya, menghormatinya, memuliakannya, membantunya, mengurusinya, menjaganya, ila akhirih. Baik. Kemudian Allah katakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Dan bisa jadi keduanya mencapai di sisimu ketuaan, al-kibar, salah satunya atau kedua-duanya, maka hati-hati. Fala taqul lahumu uff, jangan ucapkan uff, wala tanharhuma. Kenapa disebutkan imma yablughanna indakal kibar? Kalau keduanya atau salah satunya sudah mencapai umur tua. Hikmah, li hikmatin. Mal hikmah minha? Di antara hikmahnya adalah orang semakin tua biasanya mudah tersinggung. Sehingga hati-hati dalam berbicara pada kedua orang tua, apalagi yablughanna indakal kibar. Apalagi keduanya atau salah satunya sudah mencapai umur tua. Hati-hati. Hati-hati dalam berbicara. Disebutkan di sini dua contoh yang dilarang. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalimat uff adalah ucapan terjelek yang paling kecil. Sedangkan nahar adalah perbuatan jelek terkecil. Artinya jangan ucapkan ucapan jelek dan jangan berbuat perbuatan jelek pada orang tuanya, walaupun sekecil-kecilnya, walaupun hanya kalimat uf, jangan. Itu makna uf adalah membantah dengan kata-kata. Membantah dengan uf, apa itu, saya enggak suka. Jangan, hati-hati. Demikian pula nahar. Barakallahu fiikum. Nahar itu menahan tanganmu kepada badan dia ketika mau melakukan sesuatu. Jangan. Ya. Didorong dengan tanganmu agar orang tua tadi tidak maju kepada apa yang diinginkannya. Itu namanya nahar. Ya. Barakallahu fikum. Fala tusmi'huma qawlan sayyian, jangan perdengarkan pada orang tua ucapan yang jelek, hatta walat ta'fif, jangan walaupun hanya kalimat uf, walaupun hanya kalimat ah, jangan. Alladhi huwa adna maratibal qawli sayyi, yang itu merupakan serendah-rendah ucapan jelek. Fiqihnya adalah kalau ucapan terjelek saja dilarang, apalagi yang di atasnya. Mufhum, itu fikihnya. Fala taqul qaulil jahil, jangan ucapkan seperti ucapan orang bodoh, kan yang tidak boleh kalimat ah. Kalau kalimat-kalimat lain kan boleh. Saya ingin mencaci maki orang tua, astagfirullah. Kan enggak dilarang, yang dilarang cuma uf, itu kebodohanmu. Kalau uf saja dilarang, apalagi yang di atasnya. Kalau uf saja dilarang, apalagi mencerca, apalagi mencaci, apalagi mengucapkan ucapan yang menyakiti hatinya, haram. Menyinggung perasaan orang tua, menyakiti hati orang tua, haram. Itu fikihnya. Kalau uf saja tidak boleh, apalagi yang di atasnya. Sama dengan yang tadi. Kalau menahan dengan tangan begini saja enggak boleh, apalagi memukulnya, apalagi na'udzubillah membunuhnya. Karena di zaman sekarang semua itu terjadi, astagfirullahaladzim. Anak yang mencaci maki orang tuanya, anak yang memukuli orang tuanya, anak yang membunuh orang tuanya, astagfirullah, astagfirullah. Maka dikatakan wala tanharhuma, maknanya wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Wala tanharuma, jangan muncul darimu kepada kedua orang tua fi'lun qabih, perbuatan yang jelek. Kama qala Atha ibn Abi Rabah, sebagaimana dikatakan oleh Atha ibn Abi Rabah, wa huwa Abu Muhammad al-Quraishi maulahum al-Makki, maulahum al-Makki, seorang fiqatun faqih, termasuk min afadil tabi'in. Naam, walaupun kadang riwayatnya mursal, tetapi beliau adalah seorang tabi'i yang fadil, masya Allah, yang mulia. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, la tanfud biyadaika ala walidaik, la tanfud yadaika ala walidaik, jangan timpakan tanganmu pada kedua orang tuamu. Jangan timpakan tanganmu pada orang tuamu. Mana yang paling ringannya? Menimpakan tangan pada orang tua paling ringannya adalah dengan yang tadi. Jangan-jangan Bapak jangan, Ibu jangan. Mendorong badannya ke belakang agar tidak maju ke depan. Tidak boleh. Itu yang paling ringannya. Apalagi memukulnya. Apalagi menjambak rambutnya. Apalagi menyeretnya. Apalagi berbuat yang lebih dari itu. Nasallahu salam al-afiyah. Berarti dua perkara tadi, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, adalah dua perkara. Satu ucapan, satu perbuatan. Ucapan yang terkecil tidak boleh, perbuatan yang terkecil tidak boleh. Maksud perbuatan jelek, ya. Ucapan jelek yang terkecil adalah uf, apalagi yang di atasnya tidak boleh, mencela, memaki, mengucapkan sumpah serapa, apalagi menyakiti hatinya, ila akhirnya. Demikian pula tanharhuma, jangan. Walaupun perbuatan itu hanya mencegah dengan tanganmu, mendorongnya begitu, sudah tidak boleh. Apalagi yang lebih dari itu. Walamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qaulil qabih, setelah dilarang dari ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek walaupun yang sekecil-kecilnya, sebaliknya amarahu bil fi'lil hasan. Maka yang sebaliknya diperintahkan untuk melakukan yang hasan, yang baik. Ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik sudah disebut. Di mana? di awal, wabil walidaini ihsana, bersikap baiklah pada orang tua. Pembaqiya, apa yang tersisa? Ucapan yang baik. Maka lihat ayat berikutnya atau kelengkapan ayatnya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah pada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang baik. Qawlan karīmā, ucapan yang karim adalah layyinan, tayyiban, bi adabin wa tawqirin. Ucapan layyin, ucapan lembut. Tayyib, ucapan yang baik, tutur kata yang baik. Bi adabin, dengan akhlak yang mulia. Wa tawqir, dengan penuh penghormatan, jangan kurang ajar. Tayyib disuruh untuk bersikap atau berbuat ihsan, wabil walidani ihsana. Disuruh untuk berbicara dengan baik, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan dilarang dari perbuatan dan ucapan yang jelek, walaupun sekecil-kecilnya. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, jangan ucapan uff dan jangan mendorongnya. Masya Allah. Lengkap bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita menghormati kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Satu lagi Allah perintahkan, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap kerendahan dan kasih sayang. Apa ini? Tawadhu, tidak sombong di hadapan orang tua. Tawadhu, merendah, tidak sombong di hadapan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sejak kecil. Ai fi kibarihima wa inda wafatihima, mendoakan dengan doa-doa tersebut adalah khususnya lebih-lebih lagi ketika sudah keduanya renta, tua atau sudah wafat. Maka ucapkan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kama rabbayani saghira, maknanya sebagaimana keduanya mentarbiyah. Rabbayani dari tarbiyah. Wa qad warada fi birril walidaini ahaditsu katsira, dan telah disebutkan tentang bakti pada kedua orang tua sekian banyak hadis. Berapa hadis? 10 atau 20 atau 30? Baik. Karena waktu sudah habis, kalian lanjutkan dengan mengumpulkan hadis-hadis tentang bakti pada kedua orang tua. Jangan sama. Maksudnya kamu kumpulkan 10 misalnya. Itu jangan mirip-mirip. Kalau mirip-mirip cukup satu saja. Yang berbeda. Barakallahu fikum. Bisa? Naam. Antum masya Allah sudah kibar. Tulab kibar. Naam. Paling sedikit 10. Lebih boleh. Yang di rumah juga mengumpulkan demikian. 10 hadis tentang berbakti pada orang tua. Selain yang ada di kita. Di kita apa ada? Minha al-hadis al-marwi min turuqin. Ila akhirnya. Kalian cari yang selain ini. Barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan baca hadisnya pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum.